Aymara, Quechua Marcano, Kasirina Kaja, Hiwasana Kana, Sarna Kawina Kaska, Afkipuniwa, Amancha Paraktana. Sirvin de servicio en comunicación intercultural, Ukasti, Yat Ayani Pusmawa. Naida Sarna Kawina Kasa, Amta Sipanyani. IEA, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Ukana, Yanap Awibampiwa, Akiri Wakist Aweja, Porta Nidaki. Yukam kiki para ki pacharun yanap awipamp ukharusa comunicadores indígenas del Perú akiri radio. Kamisara kumatak ukamaha palta suyan humana kampi sumistani pretat. Su muñeta ta sipjañani, munata wawanaka, hantanti asiptanti hiwasaja, nairanakas chamakta asiptanwa, ukamarakiwa, yaqa yatiwina kampi, yatiñana kampi, haniwa hichuruna kanja, wakiskiti, kunayman halmonina kauhuti, takinisa, arma sipjalaktanwa, hiwasana yatiñana kasata, haniwa yaqipanakak amtasktansa, Hiwasan yeti yena kasata. Ukamaraki. Aka suma. Ukamaraki. Aka kikpa aymar mar kasan arupat. Kunaskama chaptam wawanaka. Unyeta tasipma. Amuita tasipma. Ist walla chachila. Walita yarakisa. Kina yaswale kina iranta tarakisa. Yaki sinyawa chachila. Al Chihuahua, humaja, tantias tau sumja, yatis tau, kunaura sau kun, aka carpas chamak rantaneu, kinayana kas kun vali, hutau, tayampe, ankarina campi, wayukapi, naira suma yatiyana kaj, hiwasaja, aka pachampisa, aruskipta siptanay, sapaura sai, wawa. Achachila, kunayatiña rosa, amuitasti. Akamao, naira ha, sum sarna kasipalit. Akapachampi sum parla sinya uthiri, ukapi chaha, yatinya nak, hiwasan kaskiu. Hani uya katuk markana kan ukaha, utkit, ni unyanya karakis, uka kanas kisa. Kaukisa vino botilla, kaukisa chichi botilla, kuchu kuya kitai, kuchu kuya kitai. Aymara orakita parrañaja. Wali hachawa hilata guyaganaka. Akir yantiana kata. Ukamaraki markasata. Arus nuktañani. Utkiwa markasanaja. Kunaimana yantiana ka. Utkara kistuwa toktawina kasa. Yapuchao tokena kata. Uyuachao tokena kata. Hanira kiwa isina gas toketsa. Yaka tokenja utkawa ikitiwa sangiri gamaja. Hiwasana kaja parlasi pharaktanua. Aka pacha mamampi, taka uibirena kasampi, ukamaraki, aka halir umampisa, parlasip haraktanua. Aka orakinja hiwasana kaja, mayaki pahtanua. UNESCO ukahacha mayest awija, waranka liatun pataka kimsakalaktun kapayani maranja kananchawa wanawa. Hiwasana hakawina kasaja, hiwasta ipin kaskiwa. Kanancha pharakinao taka yatinya nakasata, kankanya nakasata, hiwasana kaja kaukiri markachiri nakampisa kipkas karaktanwa, chamancha pjanya nakasao, yaka pjanya nakasao, ukamatwa suma sarnakasi pharakinyani, chikapa kankanya par untata, kuna hanwalinaksa hanirakiwa chapakacha pjanyanti, sasinaraki, ukamatwa Hake kankanyaja istayasi pharakinyan sasinarakwa hupanakaja kaya México markana amtawa pjana. Aymara hakinakana kankanyana kapata parlaya. Uka tokenagat amuiki panyaja. Hichurunakana urasa aspati. Hisa, hiwasanakana hakawista ipitja. Uthistuwa, yatinyana kasa, kankanyana kasa. Ukanakasti urasani urasanarakiwa. Ukamarakiwa, sarnaka wis toke nakatha, hiwasah maih maih hawasapa toke markana kana sarnaka si paraktana. Yakha markana kana ha, maiharakiwa. Ukatawa, aymar orakisaha, yakha toke markana katha, maiha amtawini, yatinyanakani, kankanyanakani, hichuru nakama. Hiwasan jauti situo walisuma yati akanyanaka. Ukatua yaka toke markanakatja, take hakenakaja uintanipxitu, saprigua. Hupanakaja kun hamatsa, ukama sanaka sipxpacha, hani usuntasa, huk akolkitaki, ukamaraki taki wawanakapasa, chachanakasa, guarminakasa. Ukatua, hiwasaja, suma wali nairaro uintata sartasi pxanyanakasa. Hisa. Aka hiwas toke ora kesanja uthistua walha amtawina casa. Ukamarosa, waranka waranka marana karakiwa, hiwasanakaj sartawisana kampe, kunaiman amtawina kampe uthasi paraktana. Genera kiwa, kunjamate sapki, yaka toke markanakana. Yaka hakinakaja, España markampiwa suma uñatatawayapje sapjewa. Ukanakaja, haniwa ukamakite. Hiwas toke markachiri, yaka hakinakaroja, Unyata taya pertanua, sumakoma sarna kawisana kampi, yatiana kasampi, ukato yakato ke markana katha, hiwasto keroha, untane pristo hichuruna kam. Tokt awina kasa, uchirt awina kasa, artesania, pitata, arsu ina kasa, ukakip karakik, orakta kerusa unt karaktan, ukiristi, hiwasana wali munata herencia sarakiwa. Take ukawa hiwasana hakawisaha. Wali wa kisiriwa, kaukir hakena kate hakiru krakena utkaraki, hayu kamarhama. Kun hamateja, turista nakaji wasarakaru, unjiri hutksitu, ukama. Han hachamti hulikito, kuno kaya kawana karohyaktaha. Julikito, sarañan karakisa chichilasaja, ukamara kwanzito mpi hutasipkija, sarañan hupambaru skipiri. Kunasa, kunas kamachi. Kamachi sakana. Ah, kunakaja, kun hachan hachan smunas kas ukamakisa, hanis walo inakete achakito. Unkan wapasaganya. Marka wawanakawa ukamisk achapkataina, ukatua ukam hachach unakaski. Hiwasana kakaya katampi yatinyan istan haya. Ukama, ukama. Hani uma iska wana kaka, ya kapanya magitu ko iska kana na karuh. Uka na kaka, hani kung siya tipkiti. Hiwa sa kanya na kasa ka, wali hachawa. Kung taki market si pans, hani uka na kaka, isku na yati jaskit. Liurons, kung uka na kaka kilkata akarakis. Uka maya, hiwa sa sinti yatan aka utas tukita. Hiwa sa markas tukita, hani chuka magi. Uka ma, uka ma. Ah, uka ya vera. Kamsta achichila? Kun hamara kukasti. Ay wow anaka. Humanaka ha. Hani suma akachika kan kanyana kya tiptati. Hiwasan hutistu kunaiman utenya sao. Aka urakin ha hiwas kamyanaptastan. Aka pachama urakin pispaltastan. Aka taki uivirina kampis. Ukanaka hani suma kanankitik. Ukataki yaka yakak aranakas kun. Ukanak hani atkasin kunaiman parlasip. Hiwasa ukaro yaka pharaktan. Ukama ukamaska punewa chachila. Ukata hiwasa nakaroha hani ya ukanaka kitis. Yati auksitu teja, ni aukina kasasa, ni taikana kasasa. Ukata liwasanaka ukamiskache aseptanra. Hiwasanaka teja, sarnaka awina kasata, utka awina kasata. Hilpacha tatakasan ukaha, hanewa kamiskache asepkasanati. Ukatwa wakisiri ukanak toketha, suma aruskipa nya, take hiwasanaka, aukinak taikanaka, huwana kasarok kunkamsi ati apkanyana, take ukanakalya. Ukam ukamas kapine ukaha, o nai. Ira pachanakat pach akamar kasaha sumach ulkin chataya akaha kun hiwas wila sankilla hani uka kunyanya kite haber hayu kata gicha hiwasak sum yat khatanyan akaha kanyana kas tokits hiwasak kun wali peke waita sartanya sachi hal kun aka kun akapuno markan khichwana kaimana nakak kun hiwasan kistu hani teha ukama hiwasan aka ukat khatsaman chasinya sa ukama achichila toko wina kasa warurt awina kasa hiwasan sarna kawina kasa chi khayu kamaha hisa iska awita ukama skapunewa ukawa hiwasan akana sarna kawina kasaha ukapatan wa hiwasan akaha ukatwa kunaki teha hiwasan utkawina kasa ars awina kasa tra hani upeng kasa pranya na kasa ati ni has kala pranya na kasa sa antisa sa ukampua chamancha se pranya na kasa puno markas toke sapara kiwa koyasuyo patapampa marka wasasina. Uka chakanha uthistuwa, chikasa kunaimana yatinyanaka. Toktawe taipita, kunayapo lord awinak taipita. Uka nakasa orasani orasanera kiwa. Puno marka punchaweta taipitha hiwasanakaha wali untatatanwa. Sumahaka inokanyasa utharakistuwa. Hiwasanakanha uthistuwa kunaimana yatinyanaka. Hiwasaha sumaha kenyatakisa inokasip harakiritanwa. Ukamaraki San Isidro fiesta. Punchavinaka uthistuwa espiritu punchavinaka yapuro uruyaña. Ukamaraki maratukuya marakalta kunaimana amtawinaka uthistu uivatoketa yapotoketa ukamaraki haki kankanya taipinakata. Sapa uthawinakanha hiwasaha suma kanwa hichurnakana sartea sipkaktana, kikpa, hiwasana, yatinyana kasa. Hisa, kanaista nyara kispawa, take tokt awina kasa, ukamaraki, virsuna kasa, haniwa hakena kana, kuchisinyap maya kikiti. Hanukasti, japuna karu, ispalya virsuna kampi, uruya nyawa. Ukamaraki, uiwana karuha, uthiwa yakasuma ilyanaka virsunaka. Aka uiwirina karu, suma uraki, Taika sarusa uruya paraktanwa walisuma. Awin akama waka. Hiwasana akaha kaya pacha hakawisat pach. Ukamanak yatinya na kasa. Ukanakaha suma kanantanya heu hichuru na kan. Kun aka hiwasa akawisarha. Kun aimana yatinya na kasa hut histu. Ah, haniwisaki kituka. Naira pachat pacha piniskiu. Walpon muspa istaha chila, ukamara katamba muya istaha. Ukao hita akamao, awanak, humana kasa sumya tipanya nakamak. Hichawa iskala nakas, tawa kwaina nakas, humana kak sumya tipatak, humana kak nairakuna, ukaha humana timpuma, hani ukah ukamakit. Sapurut sapurut hiwasaha, sum machakachas karaktano, yatinya nakasampi. Ukama ukah teknologias kuna iskuelto kinakas ukah maiha askiu hiwasana kawisaha maiha kun hani utaki markas ukaha utkiti tatanaka wawanaka hanicha akawa hiwasana kana utkawinakas akarakiwa hiwasana kana sana kawinakas wainanaka tawakunaka iskawa wanaka hiwasana kateha akanaka hani ukampicha manchap kanyani ukaha chaktakispawa Ukatua, sapuro tsapuroro hiwasana kaha, yateka panya na kasa, yateka nyuta na kansa, hiwasan sar na kawina kasa, ukamaraki. Yekamar katutiri, yateka nyana kasa. Ukatpe hiwas aymara na kaha, wal kuchisi panya sah, hakataki kun yatinya na kasata, utkawisata. Kun hiwas aymara na kaha, wal hat yatinya na kaniptanwa. Sumachui masapukana karuk sumachancha panyani. Taki nis, chachanakas, warminakas, ukawakisirinik. Suma sartao taipimpeja, kunhamateja, sañani, mundo moderno, wali sumach amanchatak ukataipimpeja, hiwasanakaja hanualt aviruja purip haraktanua. Kunateja, hiwasana hakawinakasa, yathatawinakasa, arsuwinakasaja, chaktañ munaskaraki. Ukampinsa, hichuru na kanja, wainta oko na kaja, hukata hukatua, armas japharaki, arsu wina kaptoke na kata, haka wina kaptoke na kata, ukakip karaki kun hamteja, naira achichila wichana kasaja, hakasi ukana ukana katsa. Hichuru na tawako waina hakinaka, munaptanwa, markasaro chamanchanya, markasaro yanaptanya, hiwasana kaja saihata pañane, Kun hamakiti yatinya nakasaha ukamaro. Naira pachat pachwa take achachila ucha nakasaha chahowaya pana. Ukamaro wali sumanairampi alikata unta panyani. Markasaro yaka panyani yatinya nakapata. Ukamaraki sara nakapatwa. Ukamatako markasaha hani chaktkaniti hilata kuyakanaka. Aymara, Quechua Marcano, Tracirina Caja, Hiwasana kana, sarna kawina kaska, askipunewa, amancha paraktana. Sirvin de servicio en comunicación intercultural, ukasti, ya teniwa pasmawa. Naira sarna kawina kasa, amta subhanyani. Yeah, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, ukana, yanapta uibampiwa. Yukam kiki para ki pacharu, yanapta uibampi. Ucharusa, comunicadores indígenas del Perú, aquí Radio Umpi.